malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Salih al-Husain rahimahullah, masih pada pembahasan tentang an-nahi. Naam. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala mawani'u at-taklifi. Lit-taklifi mawani'u, minha al-jahlu wan-nisyanu wal-ikrahu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza 'an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastakrahu 'alaihi. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahidu min al-kitabi was-sunnati tadullu 'ala sihhatihi. Fal jahlu 'adamul ilmi. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bi tahrimihi fala syai'a 'alaihi. Kaman takallama fi sholati jahilan bi tahrimil kalami. Wa mata taraka wajiban jahilan bi wujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Bidalilin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musii'a fi sholatihi wa kana la yatma'innu fiha. Lam ya'muruhu biqada'i ma fata minas salawati wa innama amaruhu bi fi'lis salatil hadirati 'alal wajhil mashru'i. Wan nisyanu zuhulul qalbi 'an shay'in ma'lumin. Famata fa'ala muharraman nasiyan fala shay'a 'alayhi. Kaman akala fi siyami nasiyan. Wa mata taraka wajiban nasiyan fala syai'a 'alaihi hala nisyanihi. Walakin 'alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Wal ikrahu ilzamu syakhsi bima la yuridu. Faman akraha 'ala syai'in muharramin fala syai'a ukriha. Faman ukriha 'ala syai'in muharramin fala syai'a 'alaihi. Kaman ukriha 'ala al-kufri wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Wa man ukriha 'ala tarki wajibin fala syai'a 'alaihi halal ikrahi wa 'alaihi qada'uhu idza zala. Kaman ukriha 'ala tarki salati hatta kharaja waqtuha fa innahu yalzamuhu qada'uhu idza zala al-ikrahu. Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillahi ta'ala li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmati. Amma fi huquqil makhluqina fala tamna'u man dhamana ma min dhamanin fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanahu idza lam yarda sahibul haqqi bi sukutihi wallahu alam. Nah. Ini termasuk dari pembahasan yang penting setelah membahas amr dan nahi, perintah dan larangan, yaitu mawani'ut taklif, hal-hal yang menjadi penghalang terbebaninya seseorang dengan hukum syariat. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutnya ada tiga.